Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim, nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu attaqallaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Hayyakum Allah wa biyakum ayyuhal ikhwah ikhwatul iman مع هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله. نسأل الله لي ولكم الخير والسداد، كما نرجو الله عز وجل أن جمعنا في هذه الساعات المباركة إن شاء الله. نرجو المولى عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نلقاه، فالله ولي ذلك ومولاه. Sahabat-hang dimanapun antum berada, semoga rahmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya selalu menyertai kita semua, dan semoga murka Allah Subhanahu wa taala Allah jauhkan dari kita. Dan Allah lah Maha Pemberi, dan Dia pula lah yang Maha Menahan. Maka kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ayuhal ikhwah al-fudala, kaum muslimin dan kaum muslimat, insyaAllah ta'ala beberapa menit ke depan akan kita bahas tentang sebuah kutip, yakni buku kecil yang berjudul Zahiratu Da'fil Iman, yaitu fenomena-fenomena lemahnya iman. Sungguh inilah yang kita rasakan pada hari ini, dan yang kita saksikan, dan yang kita keluhkan pada hari ini, yang kiranya hal ini kita, hal permasalahan hati adalah permasalahan yang sangat serius, yang mana hati adalah merupakan, yakni berkedudukan bagaikan kedudukan sang panglima besar yang selalu memerintahkan, yang berhak memerintah prajurit-prajuritnya. Maka hati adalah tidak ubahnya bagaikan panglima besar, dan anggota tubuh adalah merupakan prajurit-prajurit yang siap siang malam melaksanakan apa saja pun yang diperintahkan oleh yakni panglimanya. Oleh karena itu pembahasan masalah ini dianggap perlu bagi kita. Kiranya kajian-kajian kita seperti ini adalah kajian yang yakni sederhana, tetapi kiranya banyak manfaatnya insyaAllah. Dan itulah yang kita harapkan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Sesungguhnya ikhwatal iman rahimakumullah, zahiratu da'fil iman, fenomena-fenomena yang kita dapatkan di masyarakat, bahkan pada diri kita masing-masing, tentang lemahnya keimanan, termasuk subhanallah, yakni hampir menyeluruh dan menyebar di tubuh kaum muslimin, dan tidak terlepas dari diri dan rumah tangga kita. Tidak sedikit manusia yang mengeluhkan kerasnya hati, yakni kekerasan hatinya, dan berulangnya ungkapan-ungkapan mereka, antara lain, uhissu biqaswatin fi qalbi, wallah aku merasa kerasnya hatiku sekarang ini. Sebagian mereka mengatakan, la ajidu ladzatan lil ibadat, sungguh aku sekarang ini tidak merasakan lagi kelezatan ibadah-ibadah ini. Saya menunaikan sholat itu, rasanya itu berat sekali. Enggak terasa kelezatan ketika tunduk, sujud, rukuk kepada Allah. Kemudian, Sebagian mereka mengatakan saya merasa bahwa imanku ini berada di tepi jurang. Sebagian mereka mengatakan saya tidak ada lagi yakni pengaruh bacaan Al-Qur'anku terhadap jiwaku. Sebagian lagi mengungkapkan sungguh aku terjatuh ke jurang kenistaan, ke dalam kemaksiatan dengan sangat mudahnya. Maka ikhwatal iman, ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kelemahan iman. Lemahnya iman pada posisi-posisi seperti ini. Padahal penyakit hati adalah merupakan berpenyakitnya hati, bahkan matinya hati, apalagi matinya hati, merupakan dasar setiap awal, dasar daripada setiap musibah, asal-muasal daripada setiap musibah, dan sebab setiap kekurangan, dan datangnya bala, wal-iyadu billahi azza wa jal. Oleh karena ini pembahasan masalah hati ini adalah pembahasan yang sangat hassasun wa muhim. Pembahasan yang sangat sensitif dan juga pembahasan yang sangat yakni krusial, pembahasan yang sangat penting sekali. Oleh karena itulah dikatakan hati itu hati, qalban. Hati itu dikatakan qalbun bahasa Arabnya. Li sur'atu taqallubihi. Karena cepatnya dia bertukar dan berubah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dia juga dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama summiyal qalbu min taqallubih. Sesungguhnya hati itu dikatakan hati, dikatakan qalbun min taqallubih. Karena sifatnya itu adalah berubah-ubah. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqah fi asli syajarah yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Sesungguhnya permisalan hati bagaikan permisalannya adalah seperti rishah, yang ini bulu ayam atau bulu hewan yang digantung di pokok, yakni pepohonan, yang dibolak-balikkan oleh angin. Punggung jadi, yakni yang bagian bawah jadi bagian atas. Yang bawah jadi atas dan atas jadi bawah. Begitulah yang khutal iman, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibarah mengatakan, para ulama mengatakan, la ta'manu lihayyin lilhayyi fitnah. Tidak bisa kamu jamin bagi orang yang masih hidup itu tidak terkena fitnah. Kamu tidak bisa menjamin aman dari fitnah bagi mereka yang masih hidup. Oleh karena itu contoh kita adalah al-amwat, mereka-mereka yang telah mati di atas iman. Bukan contoh kita orang-orang yang masih hidup. Begitulah, karena permasalahan hati, permasalahan amal adalah permasalahan hati dan amal, permasalahan yang paling menentukan. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih, sebagaimana dalam kitab, di kitabnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Zilalul Jannah fi Takhrij As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul qalbi ka mathali rishah bi ardi fulatin tuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin." Permisalan hati adalah seperti rishatin, bulu atau kapas, bi ardi fulah, di tanah lapang, di padang pasir, tuqallibuha ar-rih, dibolak-balikkan oleh angin, zahran li batnin, dengan yakni atas ke bawah, bawah yang atas dan seterusnya, diputar-putar oleh angin sesuai dengan kehendak angin. Begitulah permisalan yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang hati manusia. Dan tidak ada tentunya yang mampu merubah-rubah hati ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana dalam hadis dari riwayat Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah mendengarkan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, inna quluba bani adama kulliha baina usba'ain min asabi ar-rahman fa qalbin wahidin yusrifuhu haythu yasha. Sesungguhnya hati bani Adam semuanya berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah yang Maha Rahman, persis bagaikan hati yang satu, yakni satu hati. Yusrifuhu haitsu yasha, yang Allah bolak-balikkan ke mana Allah mau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hati kami di atas ketaatanmu, untuk ketaatanmu. Maka itulah hatta doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di zaman di awal-awal Islam, ketika ditanya seorang Arab Badui tentang fitrah yang ada yang Allah tancapkan pada hatinya tentang iman kepada Allah Azza wa Jal, ditanya kepada, dari mana kamu tahu ada Allah? Kata dia, saya tahunya ada Allah itu, ada zat yang Maha membolak-balikkan hatiku. Dari mana itu tahu? Terkadang saya sudah 100% ingin melakukan sesuatu. Azam, sudah. Hanya kadang dalam hitungan detik, hatiku membatalkannya begitu saja. Berarti ada yang merubah, ada yang mengendalikan hatiku ini. Nah, disitulah sehingga kita tadarru' daiman, merendah selalu di hadapan Allah Rabbul Izzah, meninggalkan kecongkaan di hadapan keharibaan Allah Azza wa Jal, seraya mengucapkan doa-doa seperti ini, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ataupun doa, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi antara seorang dan hatinya. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya memberi itu kepada kita. Dan bahwa sesungguhnya tidak akan pernah selamat pada hari kiamat kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Oleh karena itu para ulama telah membagi hati menjadi kepada beberapa bagian. Yang pertama adalah hati yang selamat ataupun hati yang hidup, yang ditandai dengan ketenangan batin, al-unsu billahi azza wa jalla, lezzat ta'ah, kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Rasa menjerit dan yakni penyesalan ketika terlanjur melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dan yang lain. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang sakit. Atau yang kedua adalah, biasa disebutkan para ulama, hati yang mati sebaliknya. Hati yang salim, selamat, hidup, sehat. Dan yang kedua adalah hati yang mati. Lawan dari yang pertama. La yash'uru jarahatil ma'asi wa jahlihi bi rabbih. Dia tidak merasakan lagi sayatan-sayatan kemaksiatan. Bahkan bangga dan berbahagia ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini ciri-ciri mereka. Bagaikan argo mobil yang telah dilabel, hatinya telah, yakni ataupun bagaikan tempurung terbalik, kalquzi mujakhia. Dan yang ketiga adalah hati al-marid, yang sakit, fihi hayah وفيه مرض hati yang sakit ini. Ada kehidupan padanya, tapi juga ada sumber penyakit padanya. Kadang hidup, kadang begitulah, tergantung bisikan mana yang menang antara bisikan hati dan bisikan malaikat, malaikat dan bisikan syaitan kepadanya. Dia berada di dalam pertarungan yang luar biasa. Siapa yang terkuat, itulah yang diikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela hati yang keras. Kecela lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah mereka pemilik hati yang hati mereka adalah ini qasiyah, kering daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Quran malas. Enggak terasa ada manfaatnya baca Quran lagi. Tapi kalau dia baca Quran lezat hatinya, puas hatinya, fallahul musta'an. Enggak bosan-bosannya. Seolah manfaat kali. Kalau baca Quran, bagaikan beban saja bagi dia. Fallahul musta'an. Dan juga padahal janji Allah dengan jannah bagi mereka yang hati mereka selamat dan hati mereka adalah lembut. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Jannah itu adalah kepada siapa yang takut kepada Allah yang Maha Rahman. Dan takut dengan ghaib. Dan dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang taubat. Oleh karena itulah ikhwatal iman, hendaklah seorang muslim yatahassas min qalbi. Merasakan hatinya itu. Dan dia harus tahu, cepat mendeteksi secedin mungkin penyakit-penyakit dan sebab-sebab penyakit yang menghantui, yang menyentuhnya, yang datang kepadanya, dan bersegera untuk mengobati sebelum hatinya itu, penyakit itu adalah mengalahkan segala-galanya menjadi arran, penutup, sehingga dia binasa. Wallahul musta'an. Nah, di antara awwalu madhahir dha'fil iman, di antara fenomena dan tanda-tanda kelemahan iman, di antaranya ada beberapa ciri-ciri dan tanda-tanda yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam kutaibnya ini. Yang pertama adalah al-wuqu' fil ma'asi wa irtikabil muharramat, yaitu terjatuh ke dalam kemaksiatan dan melakukan hal-hal yang haram. Di antara mereka pelaku kemaksiatan, para pendosa, di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan itu dan dia terus-menerus di atasnya. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan, berbagai macam kemaksiatan. Berbanyak-banyak di dalam melakukannya. Sehingga berubah kemaksiatan itu menjadi sebuah adatun ma'lufah. Kebiasaan yang sudah, yakni, dikenal oleh seluruh tubuhnya. Kemudian, keburukan tersebut akan hilang, kejelekannya itu di dalam hati. Secara beransur-ansur dia mengatakan, enggak apa-apalah. Sehingga dia terjerumus kepada al-mujaharah biha. Dia terang-terangan lagi mengulangkan, enggak malu lagi. Sudah enggak ada rasa malu lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Karena dalam hati sudah pudar pemahamannya bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena terbiasa, sudah kebiasaan. Kalau seandainya kita menyayat tubuhnya semuanya sudah bau maksiat, fallahul musta'an. Sehingga dia masuk tersungkur ke dalam, yakni suatu dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Imam Bukhari dalam Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna al-mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu bikashfi sitrillah 'alayhi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku mu'afa, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali bagi mereka yang mujahir, menampakkan kemaksiatannya. dan diantara bentuk menampakkan mujaharah terhadap kemaksiatan, seseorang melakukan sebuah dosa pada malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutupinya, apa yang dilakukan di malam hari, namun dia bercerita, wahai pulan, aku telah melakukan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Dia tidur dalam yakni sitrillah, Allah menutupi auratnya, namun ternyata di pagi hari dia membongkar dan membuka sitar Allah Subhanahu wa taala daripadanya, membuka rahasianya sendiri dan bercerita kepada orang. Maka itu di antara mazahir ataupun fenomena lemahnya iman, sehingga lama kelamaan dia merasa enggak malu lagi. Maka itulah yang kita lihat sebagian wanita, nasallahu alafiyah, menampakkan aurat, menampakkan sampai nampak aurat, aurat besarnya itu. Enggak malu. Kenapa? Karena udah keseringan. Sehingga berubah hatinya pun, yakni sudah menganggap itu sebuah kebiasaan yang dikenal, dan tidak ada lagi merasa malu dengannya, karena dia sudah enggak ada lagi perasaan itu sebuah kesalahan dan sebuah dosa. Persis seperti mereka yang menggembala kambing atau menggembala kerbau, yang mempunyai, atau menggembala ayam dan yang lain-lain, yang mempunyai kandang yang bau. Di awal-awal kotorannya itu di satu hari, dua hari, bau kali lah. Ketiga hari, aduh bau, tapi mulai bersabar. Keempat hari, kelima hari, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun. Ketika datang orang lain datang kepadanya, bau kali rumahmu ini, lingkunganmu ini. Enggak kok, biasa kok. Ini enggak bau. Wallahul musta'an. Rupanya karena memang dia sudah di tengah-tengah itu terus. Ataupun nasallahu fal afiyah, seperti tukang sampah. Dia mengorok sampah itu, kita lihat keringatan dan sedap aja bagi dia. Sambil memegang sampah, sambil dia minum kopi dan yang lain. Kita, dia lewat saja di depan kita sudah. Nah ini karena memang sudah merupakan kebiasaan, dan dia sudah berubah, yang hal ini sudah merupakan bagian yang biasa dan bahkan bisa berubah sesuatu yang indah bagi dia. Oleh karena itu kita lihat anak-anak itu tadi, perempuan, dia nampak pahanya, nampak dadanya, nampak macam-macam. Karena memang seperti itu. Begitu juga kita lihat ada orang yang sampai laki-laki pakai anting, wallahul musta'an. Anting enggak malu. Nanti bukan cuma anting, hidungnya dibolongin. Di daerah kita itu, di kampung tuh, yang dibolongin hidungnya itu oe-oe kalau dia enggak. Bibirnya dibolongin. Bahkan yang paling ngeri lagi lidahnya. Enggak tahu lagi kita, wallahul musta'an. Semakin dia semakin ke kepala kabilah katanya, maka harus semakin hidungnya dibolong. Dan semakin kepala kabilah harus semakin besar pula tali ataupun sesuatu yang digantungkan pada hidung atau telinganya itu. Itu semuanya adalah karena dampak daripada sebuah keburukan itu sudah menjadi maklufat. Kita lihat anak-anak muda pangki-pangki yang di pinggir jalan. Rambutnya itu ke kiri, ke kanan. Warna hijau, biru, merah. Pakaiannya yang bagus-bagus itu dibuat jadi compang-camping. Dibolongin bagian ini, bagian itu. Baru dia jalan dalam keadaan seperti itu. Yang kadang kita lihat badannya pun tinggal tulang lagi. Kurus kerempeng. Namun dia tidak malu jalan seperti itu. Berlenggak-lenggok membawa gitar kecil. Sambil nyanyi-nyanyi, sambil minta uang cepek-cepek seperti itu. Wallahul musta'an. Apa yang diharap dari anak muda yang seperti itu? Nas'alallaha al-afal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua di antara mazahir dha'fil iman, asy-syu'uru biqaswatil qalbi wa khusyunatihi. Yakni perasaan gersangnya jiwa, kerasnya hati. Hatinya tebal kali. Enggak bisa tersentuh apa? Tidak bisa di, yakni hatinya sudah tebal, enggak bisa yakni sentuhan-sentuhan sayatan-sayatan kemaksiatan enggak ada terasa baginya. Jeritan-jeritan hati orang-orang miskin bagi dia itu enggak ada lagi itu. Maka kadang seorang manusia merasa bahwa hatinya itu sudah berubah menjadi batu. Sesungguhnya api neraka ikhwatal iman tidak bisa hidup kecuali dengan bahan bakar yang paling keras. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, waquduha an-nas wal hijarah. Bahan bakar daripada neraka itu, waqudnya adalah manusia dan bebatuan. Ternyata harus itulah baru bisa hidup api neraka. Nas'alullaha al-afwa al-afiyah fid dunya wal akhirah. Na'udzubillahi minan nar. Jadi tidak pernah, yakni tidak dia terpengaruh dengan apapun. Ketika dia berada dalam kemaksiatan, kita lihat terkadang mereka yang mempunyai syudzudz jinsiyah, mempunyai kelainan seksual, mempunyai kelainan akhlak dan kebobrokan akhlak, sampai dia mengucapkan, menulis untayan-untayan kata dia dalam dinding-dinding rumahnya atau di buku-buku hariannya, biarkan orang lain, yakni menganggap saya aneh, namun saya berbahagia dalam keanehan ini. Aneh karena keburukan, bukankan aneh karena di atas al-haq. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu. Fa hiya, dan dia bagaikan batu ataupun lebih keras lagi daripada batu. Fallahu musta'an. Datang perintah Allah, dia santai-santai saja. Mendengarkan azan tidak merasa dipanggil. Kayak batu. Kalau kita membuat seonggok ataupun sekumpulan batu di depan kita atau satu hektar batu, lalu kita mengucapkan ayyuhal ahjar, wahai bebatuan, sahutlah salamku ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada batu itu menjawab. Karena dia keras, enggak ada kelembutan padanya. Dia tidak merasa dia dipanggil. Perintah dan larangan itu bagi dia adalah sesuatu yang sama. Nyanyian-nyanyian dan ocehan-ocehan serta makian sama baginya. Maka pemilik hati yang keras ini, la tu'athir fi maw'idhatul maut, tidak berpengaruh bagi dia nasihat-nasihat tentang kematian. Bahkan melihat orang mati pun enggak bergeming. Melihat jenazah, bahkan barangkali dia membawa jenazah dengan tangannya sendiri. Dan dia meletakkan orang mati ke dalam tanah. Akan tetapi, sayruhu bainal quburi kasayrihi bainal ahjar. Perjalanan dan langkah dia di tengah-tengah dan di antara kuburan ini, pekuburan, tidak ubahnya seperti ketika dia berjalan di tengah-tengah bebatuan biasa yang tidak ada ini. Tidak bisa bergeming. Tetap saja dia ingin bercerita tentang bisnis. Kalau dia membawa orang yang mati, dia mungkin masih bisa menangis. Tapi nangisnya lain. Kenapa bapak nangis sekali, hebat sekali menangis? Enggak, ini orang si A telah mati. Lalu kenapa emang? Utang dia belum bayar ke saya, dia sudah mati. Dia menangis itu bukan karena mengingat kematian, tetapi karena mengingat utang yang tidak bisa ditagih lagi. Karena memang orang mati enggak bisa ditagih kepadanya apapun. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang kedua di antara fenomena lemahnya iman. Dia membaca ayat-ayat tentang nar, tentang neraka. Ahlun nar, ta'amuhum nar. Makanan mereka dari api. Syarabuhum nar. Minuman mereka adalah api yang mencabik-cabik ususnya itu. Pakaian mereka nar. Minuman mereka nanah. Yang keluar daripada kemaluan-kemaluan wanita-wanita pezina. Bahkan makanan mereka adalah duri-duri yang menyayat-nyayat semua mulutnya, merobek-robek seluruh tubuhnya. namun dia membaca, mendengarkan ayat-ayat ini, enggak terasa lagi bagi dia ikhwatal iman. Apabila dibacakan kepadanya jannah, dia tidak rindu dengannya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga di antara fenomena lemahnya iman, adamu itqanil ibadat. Tidak menunaikan ibadah dengan baik. Sebagaimana gambaran Nabi SAW tentang orang-orang munafikin, mereka berleha-leha menunggu matahari ketika sholat asar. Ketika dia lihat matahari sudah mulai terbenam, baru yanquru naqrah. Dia mematok seperti patokan ayam. Cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia terasa sholat itu adalah ketika takbir dan ketika salam saja. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Allahu Akbar, tahu dia lagi sholat. Membaca fatihah, membaca ayat, membaca bacaan, dia tahu dia itu. Tahunya dia assalamualaikum, sudah selesai ya. Maka yanquru naqrah. Dia mematok bagaikan patokan ayam atau burung. Salat bar salat dia. Jadi la yutqinul ibadah. Tidak menyelesaikan ibadah itu sesuai dengan sebaik-baiknya, rukuknya, sujudnya, qiraah bacaannya. Yang termasuk di dalamnya adalah syurududzihn athna as-shalah. Yani pikirannya itu mengambang. Lari kemana-mana ketika salat itu. Ataupun hatinya ketika baca Quran lari kemana-mana. Dia lagi yang sholat, ingat dagangannya, ingat usahanya, ingat yang lain-lain. Wal adu'iyah. Ketika berdoa pun, hatinya, bibirnya mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hatinya kemana? Adamu tadabbur wa tafakkur fi ma'ani ladhkar. Tidak sampai hatinya lagi, karena sudah kelalaiannya ini, ngawurnya hatinya, tidak lagi mentadabburi dan memikirkan makna-makna zikir-zikir itu. Dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada terasa bagi dia itu. Makanya dia pun kalau ini, astagfirullah. Baru lari dia. Tak terasa bagi dia itu. Ada sempat berpikir-pikir. Apa makna-makna? Tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ada terasa bagi dia itu. Maka dia pun membaca zikir-zikirnya. Bitariqatin ratibatin mumillah. Dengan cara-cara yang yakni lalu begitu saja, dengan cara yang secepatnya, cara rutinitas mumillah yang betul-betul membosankan. Subhanallah. Baru kan tambah lagi kita la ilaha illallah. Enggak tahu dia, yang penting syahdu aja, dengar suaranya pakai mic lagi apalagi. Nah, sebisa mungkin dia hitung sampai 100. Cepet dah. Lain-lain. Berdoa pun. Begitu seterusnya. Ini kalau dia menghafal zikir. Ini kalau dia itu menjaga zikir dan baca Quran. Kalau seandainya dia terbiasa mendoakan satu doa yang tertentu. Di tempat, di waktu-waktu tertentu. Yang sesuai dengan sunnah. Dia tidak memikirkan makna-makna doa itu. Contohnya dia memasuk masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Baru dia membaca Allahumma ftah li bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, dia memikirkan maknanya. Kalau dia masuk WC, bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Itu kalau dia melakukan. Tapi dia memikirkan maknanya itu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah tidak akan menggubris doa-doa seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadith sahihah, Nabi yang mulia alaihi salatu salam bersabda, la yuqbalu du'a'un min qalbin ghafilin lahin. Tidaklah diterima doa dari hati yang lalai dan lahin, bermain-main. Dia mengatakan, ya Allah berikanlah aku anak, namun hatinya mengingat, usahaku yang ini bagaimana ya? Hatinya itu betul-betul lalai. Jadi itu yang ketiga, ikhwatal iman. Jadi tidak menunaikan ibadah sesuai dengan rukuk, sesuai dengan rukunnya, syarat-syarat ibadah dan juga wajibatul ibadat. Kalau dia pergi haji, dia nanti yang lama itu belanja bagi dia yang perlu. Ketika pulang haji, sudah berubah pakaian dia yang tadinya tidak pakai serban jadi serban. Ketika dia belanja di pasar Seng kalau dulu, sekarang sudah dihancurin. Lama itu. Kalau di masjid, bosan dia. Nah, itu banyak hal yang nasafal afiyah. Yang keempat di antara mazahir kelemahan iman, at-takasul anit ta'ati wal ibadat, bermalas-malasan dari ibadah, malas dalam beribadah dan malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan, bahkan menyia-nyiakannya. Kalaupun dia menunaikannya, itu hanyalah harakatun jaufa, hanyalah gerakan-gerakan yang sangat kering daripada makna, gerakan-gerakan yang tidak mempunyai ruh, bagaikan robot, tombol pencet tombol bergerak dia, enggak ada ruh dan perasaannya itu, sentuhan-sentuhan yang tidak ada ruh padanya. Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang orang-orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalaupun mereka menunaikan salat, maka mereka menunaikannya dengan bermalas-malasan. Tadi masih zuhur, sekarang udah asar lagi. Aduh, ini sudah barusan asar, udah maghrib lagi, isak lagi. Aduh, pusing, berat bagi dia, sakit perasaannya. Maka badan yang kokoh ini nggak mampu menunaikan hanya 2 rakaat, 3 rakaat. Nas'alullah al-afiyah. Dan termasuk dalam hal ini adalah adamul iktirathi li fawati mawasimil khair. Dia tidak merasa merugi hilangnya daripada dia musim-musim kebaikan dan waktu-waktu ibadah. Ini menunjukkan tidak pedulinya dengan seseorang itu terhadap apa? Pahala itu sendiri. Ketika sudah sholat zuhur, ketika sudah zuhur, masuk waktunya seharusnya apa? Dia sebelum zuhur ada qobliyah, setelahnya ada ba'diyah. Enggak ada sesuatu yang mendesak bagi dia. Udah, enggak ada dia peduli itu. Dia duduk aja nonton orang lain sholat. Padahal masih ada waktu. Enggak mengharapkan pahala. Dia terbangun sebelum subuh. Enggak kepikir bagi dia, ada sunnah fajar ya. Duduk aja dia. Adalah yang wajib aja dah syukur. Ringan mbak ini. Ringan ini apa? Menganggap ringan dia terhadap kebaikan-kebaikan. Kalaupun dia duitnya bertumpuk, rumahnya di mana-mana, yuakhirul hajj, dia mengakhirkan haji, nanti ajalah. Ini perlu, belum siap jadi pak haji. Belum siap jadi bu haji. Nggak usah haji dulu lah. Padahal dia mampu. Maka, badannya kekar besar. Datang musim perang, dia duduk aja dia. Biarinlah. Ya, kalau sholat, nggak sholat jamaah dia. Dia ada. Rumahnya di samping masjid. Yang pertama, bahkan diterganggu dengan azan itu. Wallahul musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan ini sahih di dalam sahih targhib dan targhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, la yazalu qawmun yata'akharuna 'anil saffil awwal hatta yukhlifahum Allah fin nar. Senantiasa sebagian kaum mereka selalu terlambat dari sop yang pertama sampai Allah yukhlifuhumullahu finnar. Nasal falafiyah. Allah masukkan mereka ke dalam nar. Jadi tidak ada kesempatan. Kalaupun dia datang pertama, enggak mau dia langsung ke sop yang pertama itu. Enggak mau, enggak mengharapkan ganjaran. Duduk kalau bisa paling belakang, kalau bisa di dekat jendela. Enggak mau dekat dengan saudara muslim yang lain. Padahal perintah untuk kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Dia enggak. Ambil setengah meter jarak. Ah, jangan terlalu dekat. Ah, kayak mahram saja bagi dia. Apa? Kayak bukan mahram. Seperti itu. Kayak laki-laki perempuan saja yang enggak boleh bersentuhan. Maka, permisalan orang seperti ini, la yash'uru bita'nibid dhamir. Idza nama 'anil salatil maktubah. Jadi dia tidak merasa gelisah dan tidak merasa apa-apa ketika dia umpamanya tertidur dari salat wajib. Kalau dia seandainya ketinggalan tidak sunnah ratibah atau wirid-wirid yang disunnahkan, enggak cinta dia untuk menunaikannya. Enggak ingin untuk menggantinya. Padahal qobliyah subuh itu, sunnah fajar itu boleh diqadha ketika kebiasaan dia memang sunnah fajar. Tapi dia sengaja menghilangkannya, enggak melakukannya. Semua perbuatan sunnah ataupun yang fardu kifayah sengaja dia enggak lakukan. Hanya tunggu sebentar menyolatkan mayit. Enggak. Padahal dia sudah salat zuhur. Ayo kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata imam. Kami mohon kepada jemaah sekalian untuk bersama-sama mensolatkan mayit dan mendoakannya. Allahu Akbar. Pergi langsung dia. Bukan karena hajah yang mendesak, enggak? Nah, udahlah, udah cukup. Padahal janji yang disebutkan Allah SWT, baginya qirat. Dua gunung besar. Pahala yang besar baginya. Enggak, dia enggak mengharap itu. Pahala yang satu qirat. Tapi kalau uangnya jatuh, biarpun barangkali 50 ribu, ya tahassar. Dia menyesali, mencari dan kebingungan. Kayak kehilangan dunia saja bagi dia. Bahkan barangkali dia itu tidak ingin menyaksikan dan tidak ikut sholat id. Biarpun padahal sebagian para ulama mewajibkan sholat id. Dia enggak merasa. Tidak sholat kusuf dan khusuf gerhana matahari dan bulan. Dan tidak merasa butuh untuk tidak peduli dengan menghadiri jenazah, mensolatkannya, tidak ingin mendapatkan pahala, tidak butuh dengan itu semua. Berbeda dengan kebalikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan tentang para nabi dan rasul dan orang-orang saleh di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu adalah dahulu mereka yusari'una fil khairat, bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, mengharap, sangat mengharap dan sangat takut. Dan mereka itu adalah sangat khusyuk kepada kami. Dan di antara tanda-tanda yakni bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, at-takasulu an fi'li sunanir rawatib. Bermalas-malasan di dalam melakukan sunnah-sunnah ratibah. 12 rakaat atau 10 rakaat. Qiyamul lail, bersegera ke masjid, dan seluruh sunnah-sunnah yang lain seperti salat duha, bahkan tidak ada muncul dalam hatinya untuk melakukan itu. Ataupun salat istikharah dan yang lain-lain. Karena waktunya tinggal, yakni 5 menit lagi, kita ringkas saja di antara fenomena-fenomena ini. Yang kelima, kata Asy-Syaikh dalam bukunya, dhiku sadar wa taghayyurul mazaj wa inhibas at-taba' hatta kana 'ala al-insani thaqalan kabiran ilan ubih fa yusbihu sari' ad-dajr wa ta'annuf min adna syai', adalah dadanya sempit saja, perasaan dan ininya sangat sensitif. Tabiatnya yakni tabiatnya itu jadi galak, tertahan sampai orang pusing yang di sampingnya itu. Mudah suuzon. Dan dia mudah marah dengan permasalahan yang sangat sepele. Dan dia merasa beban bagi dia dan merasa curiga dengan apa saja yang dilakukan orang di sekitarnya. Selalu kalau dia ini tidak mudah memaafkan orang. Kalau dia orang lain salah, enggak ada maaf. Tapi kalau dia salah, orang lain diwajibkan harus memaafkan. Maka Nabi SAW mensifati orang-orang iman itu apa? Al-imanu as-sabur was-samaha. Iman itu adalah sifat sabar dan as-samaha, mudah memaafkan. Agak santai dikit. Dan Rasulullah mensifati orang mukmin itu ya'lafu wa yu'lif. Dia menjinakkan dan dijinakkan, mudah bagi dia, mudah sadar. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'lif. Dan tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak bisa menjinakkan dan tidak dijinakkan. Tidak lembut dan tidak bisa melembutkan orang. Dikit ini perang. Bahkan orang yang ini istrinya sedikit tonjok. Di siang hari dia tonjok, di malam hari dia tunggangi. Itulah laki-laki paling buruk. Kemudian lagi adalah diantara fenomena lemahnya iman, ada mutta'athir bi ayatil Qur'an. Tidak terpengaruh dengan, tidak bisa dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak berpengaruh baginya. Tentang ayat-ayat ancaman, ayat-ayat janji-janji. Tidak berpengaruh baginya perintah dan larangan. Dia baca larangan tentang sesuatu, bagi dia. Jadi ikhwata liman, yamallu min sima'il Qur'an. Dia itu bosan. Napasnya sesak untuk melanjutkan bacaan. Setiap kali dia membaca buka mushaf, hampir saja dia tutup lagi. Fala haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau dengar musik, bergoyang ria badannya, mulai dari atas sampai bawah bergerak-gerak. Ini orang ini kenapa ini? Diajak main catur ayo sia sampai malam. Gaplek apa semua itu yang haram. Tapi kalau diajak baca Quran, diajak ngaji, alah nanti aja. Nanti kalau udah mati, yasinan katanya. Wallahul musta'an. Kalau ada orang mati, kalau ada orang mati, nah dia paling rajin yasinan. Sholat aja enggak. Wallahul musta'an. Di antara fenomena-fenomena juga adalah, fenomena kelemahan iman adalah, al-ghaflatu anillah azza wa jalla fi dzikrihi wa du'aihi subhanahu wa ta'ala. Lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala dan lalai dalam mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya, maka berat baginya zikir-zikir itu. Kalau dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, cepat-cepat saja dia tarik kedua tangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tak sempat lagi selawat, enggak pernah lagi alhamdulillahirabbil alamin lagi. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Allah gambarkan tentang munafikin, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dalam surah An-Nisa ayat 143 142. Kemudian juga di antara zahirat fenomena kelemahan iman, adamul ghadab idza intuhikat maharimullah azza wajal. Dia tidak ada lagi merasa marah, jengkel apabila dilanggar maharimullah, larangan-larangan Allah. Karena, yakni kecemburuan, sifat kecemburuan itu dalam hatinya, api kecemburuan yang Allah tancapkan pada hati seorang mukmin sudah pudar. Fata'attalatil jawarih anil inkar, maka anggota tubuh, lidah dan mata dan telinganya itu tidak berfungsi lagi untuk mengingkari. Maka dia tidak menyuruh orang melakukan kebaikan lagi. Dan tidak yanhanil mungkar lagi. La yatama'ar wajuhu qattun fillahi azza wa jal. Wal rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya tidak pernah marah dan merah lagi. Karena Allah, karena Rasulullah pamannya dicaci, sunnah Rasulullah diremehkan, enggak merah, enggak marah lagi dia. Maka hati seperti ini adalah hati yang lemah. Karena memang ikhwatal iman, tu'aradul fitanu 'alal qulubi kahalqal hasiri udan-udan. Hati fitnah itu bukan hanya disodorkan kepada mata dan telinga, bahkan ke hati, kata Nabi SAW. Fitan itu diarahkan, diperkenalkan kepada hati, dihadapkan kepada hati, kal hasir, bagaikan tembikar, bagaikan tikar, yang dianyam udan-udan, seutas demi seutas. Nampak fitnah ni, tu, dua, A, B, C, D, tempat anu, semua fitnah. Fa ayu qalbin ashrabaha, mana saja hati yang meminumnya, yakni masuk padanya dengan sempurna dan dia tidak menolaknya, nukitat fihi nuktatan sauda, maka akan ter hatinya muncullah dalam hatinya itu nuktatan sauda, ini tertitik dengan titik hitam, terdapat yakni akhirnya hatinya itu ada nukitat fihi nuktah, dibuatlah titik padanya dengan titik hitam. Sehingga perkara menjadi sebagaimana dikatakan Nabi SAW, hatinya itu menjadi karena memang hitam, titik hitam, terus hitam lagi, tambah lagi titik hitam, hitam, terus sampai hatinya itu penuh dengan hitam. Aswadun marbadan, menjadi hitam legam. Ini yaitu marbad, bayadun yasiru yukhalituhu sauda. Yani aslinya warna putih, karena sudah dicampur dengan warna hitam jadi hitam. Kalkuzi mujakhia. Dalam satu juga Nabi SAW mengatakan, bagaikan tempurung ataupun tehko yang terbalik. Diisi berapapun tidak masuk-masuk. La ya'arifu ma'rufan. Sampai dia itu, syaitan menguasai hatinya, dia tidak mengenal lagi kebaikan. Dan tidak lagi mengingkari kemungkaran, illa ma asyraba min hawa, kecuali apa saja yang sesuai dengan hawa nafsunya. Barangkali ini ikhwatal iman, insyaallah azza wajal pada lain kali biidznillah akan kita lanjutkan kajian kita tentang buku ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah yu'inana 'alal 'amali bih, fallahu waliyu dzalika wal qadir 'alaihi, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat yang dimanapun Anda berada, sesi pembahasan bersama Ustaz Adil LC yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya mengenai fenomena lemahnya iman. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Riyati di Topayo. Iya, silakan. Iya, aku mau tanya Ustaz. Aku kan kerja di sini ngikut sama orang Kristen, dan kalau aku sholat di hadapan sebelah kanan, bukan di hadapan lurus, tapi ada salibnya, itu sholatnya sah nggak? Terus kadang-kadang kalau aku menjaga anak, dan aku bukakan TV-nya buat anak, jadi dia nonton TV, aku sholat di sebelahnya gitu, apakah sholatnya sah juga, Ustaz? Ya, cukup. Iya, dan satu lagi, ini anak aku di kampung kan udah dewasa, tapi dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Apakah karena imannya juga masih lemah gitu atau gimana, Pak? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup ya, Bu Apip? Iya, Ustaz. Silakan dijawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun masalah sholat di dekat salib, tempat yang ada salibnya, maka ini lupa saya dalilnya tentang hal ini, telah dipatuakan oleh para ulama kita tentang terlarangnya sholat di tempat yang ada salibnya di situ. Maka hendaklah pilih kamar Anda, bersihkan saja dari salib, kasih tahu ininya. Dikasih pengertian kepada tuan rumahnya bahwa seorang muslimah tidak mau sholat tidak boleh ada salib. Maka itulah seorang muslim seharusnya bersabar di atas kemiskinannya, berusaha sedaya mungkin bersama suaminya. Maka kewajiban para suami mencari nafkah untuk istri mereka. Kenapa laki-laki Muslim membiarkan istri mereka bersafar, bekerja bersama orang lain? Wallahul musta'an. Maka ini kewajiban suami-suami dan wali-wali pada perempuan-perempuan ini. Adapun salat di dekat TV dan seterusnya, maka itu tentunya bisa mengganggu seorang. Namun, insyaAllah salatnya tetap sah. Adapun yang di salib itu, maka bicarakan saja dengan baik-baik. Ataupun salat di tempat yang tidak ada salibnya, karena terdapat larangan tentang hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun tentang masalah anak tidak salat di kampung, tentunya tidak syak lagi ini karena kelemahan iman, faktor lingkungan, dan tidak ada yang ngajari, dan tidak ada orang soleh yang ngajari. Maka kewajiban nanti mengingatkan dan kita nasihatkan kepada orang-orang seperti Anda, kembali ke suami Anda, qanaah tentang pendapatan suami, mengajari suami untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, mencari harta-harta yang haram, yang halal, mencukupkan apa adanya. Hidup ini kita tidak mesti harus dapat rumah, harus ini dan seterusnya. Bisa kita kontrak dulu sampai Allah memudahkan hidup kita. Dunia ini biar bagaimanapun lamanya, sebentarnya itu. Maka insyaAllah ta'ala, hendaklah seorang itu ini. Untuk apa artinya kalau kita tidak bisa sholat? Maka ikhwatal iman, agama itu al-Islam wa ra'sul amr. Islam itu adalah merupakan, agama itu merupakan pokok dari segala permasalahan. Kalau sudah permasalahan agama kita terfitnah, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah memudahkan bagi anti dan kita semua mendapatkan harta yang halal dan tayyib dan berkah. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Abu Afif. Iya. Ya, kita akan kembali terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Dona di Bengkong. Iya, silakan. Ini Pak Ustaz, saya tuh kalau pagi tuh kan subuh tuh susah kali bangunnya. Perasaan udah bangun, udah ambil wudu, tiba-tiba nanti sadar rupanya masih tidur. Tahu-taunya udah lewat waktu, entah kira berapa menit gitu. Agak susah bangunnya. Terus menanya soal sunat fajar itu sama qobliyah subuh itu sama. Apa sama qobliyah subuh sama fajar gitu. Terus kalau jam 12 kurang tuh apa masih ada waktu duha? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang bangun itu, tidur itu tidak sampai terlewat waktu. Maka kewajiban hendaklah kita saling mengingatkan dengan suami anti. Kemudian bisa melalui bantuan membelikan jam-jam yang bersuara, jam beker, jam apa itu? Jam-jam yang ada munabbih. Yakni alat-alat untuk membangunkan kita. Di setel jam sekian bangun. Menjelang subuh bangun gitu. Jangan di setel sudah matahari terbit pula. Nah, kemudian tidak ada sesuatu yang kita niatkan tekad dalam hati kecuali kita biasanya terbangun. Seperti ini. Seseorang ketika dia jaga, diberikan amanah kepadanya menjaga, dia satpam. Dia itu sudah bertekad dan dia tugas dan dia mengemban dalam hatinya. Biarpun dia tertidur, tetap saja dia merasa kayak terbangun. Kalau ada sedikit suara, langsung terbangun dia. Kalaupun dia tertidur sedikit. Maka harus niatkan dong mau sholat bangun. Mau bangun untuk sholat dengan cepat. Tapi biasanya kadang ada sebagian manusia, karena pekerjaannya kerja berat, fisik, akhirnya dia itu begitu tidur pulas. Kalau memang tidak sengaja, Allah ampunkan dia. Kata Nabi SAW, فَكَفَرَتُهَا صَلَّ إِذَا ذَكَرَهَا أَوْ إِذَا إِسْتَيْقَظَ. Maka gambar dalam hadis dikatakan bahwa dia sholat ketika dia ingat, sholat ketika dia bangun. Tapi tidak boleh ini kebiasaan kayak terus-menerus. Kalau dia seorang satpam, maka dia salat subuh dulu, baru dia tidur. Nah, karena dia terus-menerus kerjaannya. Namun ketika ada seorang yang dia ngantuk kali capek badan, begitu azan, maka enggak mengapa dia tidur dulu. Sebentar, disuruh orang di sekitarnya membangunkan dia, berupa anak atau istri, baru biarpun lewat jamaah. Tapi ini adalah bukan daidah kebiasaan. karena kondisi dan saat-saat tertentu. Ya. Adapun masalah apa tadi yang kedua? Masalah yang pertama tadi masalah bangun. Masalah yang kedua Abu Atib, masalah apa tadi? Iya, mengenai qobliyah subuh dengan sholat sunnah fajar, Ustaz, apakah sama? Qobliyah subuh dengan sunnah fajar, wallahu ta'ala lebih suap. Ana sekarang cenderung melihatnya itu sama. Itu yang saya pahami dari buku-buku itu, bahwa dia sama saja. Qobliyah subuh dengan sunnah fajar. Jadi setelah azan itu, Rasulullah SAW, dia setelah masuk waktu, dia ke qobliyah subuh, sholat dengan pendek, sebagaimana hadis Aisyah, tidak lama-lama. Kemudian baru Rasulullah itu bareng, mari berbareng lagi di atas sisi kanannya dan membuat kepalanya itu di atas telapak, mendirikan tangan kanannya dan menjadikan kepalanya di atas telapak tangan kanan itu, sehingga kalaupun dia terngantuk langsung bangun lagi. Nah, seperti itulah yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya loh. Termasuk di situ tanah-tanahnya, ikan-ikannya semua, dunia dan seisinya. Enggak pernah memikirkan Batam milik kita umpamanya, Pulau Kasam milik kita enggak ada. Nah, kita enggak mampu itu untuk mendapatkan itu. Tak pernah kepikirkan bagi kita itu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun masalah sholat duha, waktunya itu setelah matahari meninggi, sampai matahari itu adalah yakni zawal, sampai masuk waktu zuhur. Itulah pelaksanaan waktu duha. Dan sebaik-baik duha itu ketika matahari sudah mulai memanas. Sekitar jam-jam berapa itu? Jam 9, jam setengah 10 seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fi. Kita kembali terima di line telepon berikutnya sebelum kita bacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan akhi siapa dan dimana? Anak rumah minta nyoma. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak ini kan, seperti Ustaz bilang tadi itu kan, waktu kadang-kadang kita sholat ya, tak mau orang tua itu merapatkan kaki, merapatkan saf, jauh sekali jaraknya. Bila kita beritahu, wah dia sudah marah. Dia kata, kamu baru berapa umur kamu, dia cakap gitu kan. Di anak dia majalah. Gitu. Atau bagaimana iman kita itu. Kadang-kadang dalam hati kita gunduk, kalau yang dikerjakan Nabi sholat itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama tentang merapatkan barisan dan seterusnya, itu diantara sunnah Nabi yang mulia SAW dalam sholat, dan juga termasuk merupakan kesempurnaan sholat. Bagi kita yang sudah tahu sunnah, alhamdulillah, nah inilah kita ajari manusia sebisa mungkin. Ketika ada orang lain yang enggak ngerti, dia maunya sudah sholat saja sudah syukur, maka kita hanya pengertian saja. Kalau dia mau alhamdulillah, kalau enggak boleh kita paksakan, karena dia belum tahu. Nah, itu kewajiban antara dia dengan Allah, dan Allah akan minta pertanggungjawaban kepadanya. Jadi kejadian yang betul-betul ini, waktu itu di kita sholat bersama ikhwan, dia dempet, lari lagi kaki kawan tuh, dempet lagi sama dia, lari lagi, dempet lagi. Setelah itu keempat kalinya kawan tuh, orang tua itu, diinjaknya kakinya itu, wallahul musta'an. Diinjak kakinya itu. Cerita dia ikhwan itu ketika kami pulang dari masjid. Rupanya ternyata ikhwan itu juga dulu ketika dia belum tahu sunnah, digitin orang dan diinjaknya kaki orang lain. Sekarang dia malah diinjak orang pula. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu mempergauli orang, begitulah kamu dipergauli pula. Ya, maka hati-hati kita. Kita hanya menyampaikan, merayu orang, mengajak. Hasilnya di tangan Allah SWT. Dan juga kita, untuk diri kita seperti itu, adapun untuk orang lain, kita, hak kita menyampaikan ilmu, mengajak orang yang terbaik, namun kita tidak punya hak untuk, hei, geser. Nah, tidak bisa. Kecuali murid kita. Nak, geser. Kalau dia membangkang, boleh kita marahi. Ini masalahnya orang lain gak tahu menau dengan kita. Maka kita hanya mengarahkan saja. Dan itu kewajiban imam. maka di situ para imam banyak pada hari ini bangga jadi imam saja, enggak tahu dia tanggung jawab dia merapatkan, hak meluruskan dan seterusnya. Dia langsung saja Allah Akbar. Lu enggak tahu dia barisan-barisan, enggak tahu dia ini semua. Maka banyak seperti itu imam-imam karbitan. Pulang haji ataupun enggak ada imam dia lihat, dia ngapal Quran satu ayat dua ayat, menghafal surat. Suaranya agak bagus pula, tapi panjang pendeknya rusak. Langsung maju jadi imam, enggak malu. Ada orang lain yang lebih bagus dari dia, enggak malu lagi. Banyak seperti itu. Kadang dia merasa sudah tua, yang lainnya masih muda-muda. Dia kira imam itu siapa yang paling berhak jadi imam, paling tua, bukan. Tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi mengatakan imam yang paling berhak adalah yang paling tua, tidak ada. Yang ada adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an, paling paham tentang hukum-hukum salat. Kemudian kalau mereka sama, maka yang paling yang dahulu hijrahnya. Kalau sama juga, yakni paling duluan Islamnya, paling kalau sama juga, maka itulah yang paling tua. Itu terakhir. Kalau sama ilmunya, sama imannya, sama hijrahnya, baru siapa yang tertua di antara mereka. Jadi enggak langsung paling tua sudah langsung dia harus maju. Masih bolongan bacaannya sudah harus dia pula yang maju. Wallahu taala alim bisawab. Ya, kemudian kita beralih ke SMS online yang kali ini berasal dari Hadi di Seraya, Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa terhindar dari hawa nafsu yang tiba-tiba muncul di dalam diri kita, Ustaz? Al-Mustan, ya ini. Tentunya, ya Ikhwatul Iman, apa yang Anda rasakan, itulah yang kita rasakan juga. Maka ketika ada muncul bisikan-bisikan itu, disitulah awal daripada seorang itu berhasil atau tidak. Jadi tingkatan-tingkatan masuknya maksiat kepada kita, kadang dia gara-gara pandangan itu. Maka dia situ kunci dari permasalahan pandangan. Akhirnya yang kedua muncul jadi bisikan, jadi sebuah hayalan. Maka yang paling mudah sebenarnya itu menghilangkan, menundukkan pandangan. Maka semakin banyak pandangan, semakin banyak bisikan-bisikan, hayalan-hayalan. Berfantasi. Nah ini pun masih lebih mudah dihindari. Caranya ya itu dia. Memang sengaja, jangan istirsal melanjutkan. Maka introspeksi diri sebelum beramal. Ini dari Allah atau tidak? Langsung berlindung kepada Allah. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah minasyaitan rajim. Amantu billahi wa rasulih. Boleh kita meludah ke kiri? Seperti itu tiga kali. Tampak pakai ludah. Berlindung kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Maka itulah semuanya. Mengingat Allah, mengulang-ulang. Mengingat yaumul akhirah. Mengingat kerdilnya dunia ini. Mengingat panjangnya perjalanan akhirah. Wallahu ta'ala bisawab. Dan Allahul musta'an, sungguh kita bisa bicara saja. Sungguh kita adalah orang yang paling membutuhkan nasihat-nasihat ini. Kita juga mengharapkan doa antum semua. Semoga Allah membuat kita semua juga untuk bisa istiqamah di jalan yang hak ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berasal dari Nur Leli di Singapura. Ustaz, sebagai seorang mu'alaf, saya ingin mempelajari Islam yang benar. Dan dikala saya sudah menemukannya dan saya ingin mempelajarinya, di saat itu pula saya mendengar ucapan lain bahwasanya yang saya pelajari itu adalah merupakan yang tidak baik, Ustaz. Dengan demikian hati saya akan goyah. Apakah itu dikarenakan lemahnya iman saya, Ustaz? Mohon solusinya dan nasihatnya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu mudah goyah karena lemahnya ilmu dan mengakibatkan lemahnya iman. Maka dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, kewajiban anti untuk mempelajari agama Allah ini. Kewajiban anti memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, seraya merujuk kepada ahli ilmu yang memang ahlinya. Kalau Anda di Singapura, di sana ada ustaz-ustaz kita yang belajar agama Allah dari para ulama. Anda bisa belajar di sana dengan ustaz-ustaz yang memang bisa bahasa Arab, memang belajar dari ahli ilmu tamatan Madinah, tamatan Universitas Islam Madinah, tamatan universitas yang lain. Mendatangi ahli ilmu, nanya kepada ahli ilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membeli buku-buku yang sahih, langsung karangan daripada orang-orang yang mauthuq, yang dipercaya iman dan amalnya. Maka itulah yang Anda lakukan. Memahami agama Islam. Dengan demikian, Anda tidak boleh peduli dengan orang-orang pinggir jalan. Orang-orang kebanyakan ini bukan guru Anda. Guru Anda adalah orang saleh dan orang alim. Contoh bagi Anda adalah Rasulullah secara mutlak. Para ulama yang mengajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak ustaz-ustaz yang bisa anti hubungi. Maka silakan belajar dengan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian jawaban Ustaz kepada Ukhti Nur Laili di Singapura, semoga bermanfaat. Dan baik, kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita di kali ini. Yang kali ini berasal dari Masyitoh di Tanjung Pinang. Ustaz, tolong nasihati anak-anak saya yang selalu membanggakan anak-anak di jalanan, Ustaz maksudnya. Ya, anak dia membanggakan anak-anak di jalanan? Iya. Belum paham mana? Anak di jalanan, Ustaz maksudnya. Anak jalanan. Maksudnya dia anak-anaknya selalu membanggakan anak jalanan. Apa namanya, memuji-muji anak jalanan itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya, kalau anak kita membanggakan anak-anak jalanan, aneh juga, apa yang dibanggakan dari anak jalanan? Jadi anak jalanan, anak yang tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai peradaban. Kebanyakan dari mereka, nasofal afiyah, anak jalanan adalah anak-anak yang pantas untuk dikasih sayangi dan untuk dibantu dan paling butuh bantuan. Mereka miskin ilmu, miskin adab, dan miskin harta. Anak jalanan itu adalah hilang. Yakni hilang. Orang rata-rata itu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Terlahir daripada keluarga-keluarga broken home. Rumah tangga yang hancur berantakan karena maksiat kepada Allah SWT. Anak jalanan itu rata-rata adalah tidak merasakan, yakni indahnya pendidikan. Mereka adalah orang yang paling butuh dengan kasih sayang dan orang yang paling lemah segala-galanya. Mereka sangat mudah binasa. Maka ada, enggak ada yang dibanggakan dari mereka. Dilihat pakaiannya, bolong-bolong mereka bikin. Bangga dengan bolong-bolong itu pula, nampak auratnya. Nyanyi-nyanyi, minta-minta. Enggak ada yang dibanggakan dari mereka. Maka enggak ada, salah kalau anak-anak jalanan dibanggakan pula. Anak-anak para sahabat masih kecil, menangis ketika dilarang tidak boleh ikut jihad. Baru bangga kita. Dites memang lihai dalam menembak. Dites tubuhnya kuat-kuat, sehat. Bangga kita melihatnya. Tapi anak jalanan, enggak ada yang dibanggakan dari mereka. Nasuhal afiyah. Mereka orang-orang yang harus kita kasihani. Karena mereka adalah orang miskin. Miskin semuanya. Enggak tahu mereka itu arti kasih sayang itu. Maka ini semuanya adalah, yakni kewajiban penguasa untuk mendidik mereka, selain membuat panti asuhan untuk mendidik mereka. Mereka berhak mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Maka ini adalah kewajiban masyarakat dan negara untuk mendidik mereka, bukan untuk dibanggakan mereka, ya. Wallahu taala alam bissawab.